Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, pencipta, pengatur alam semesta ini, di mana malam ini kita kembali mengkaji, yaitu terkait dengan bahasa Arab serta grammar, yaitu nahu dan sarafnya. Pertemuan dua pekan yang lalu kita sampai ke latihan yang keenam, yaitu di rakam hadiyah asyara, yaitu di nomor yang ke-11. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa latihan ini untuk menguji kembali sejauh mana kemampuan kita penguasaan terhadap kaedah yang sudah kita bahas terkait dengan ilmu sarfi, yaitu salah satu wazan timbangan af'ala, yaitu fi'il mazid biharfin wahid, yaitu fi'il mazid, yaitu fi'il yang ada imbuhan, yaitu satu huruf, yaitu yang di awal, yaitu timbangan af'ala. Yang mana timbangan af'ala ini di antara faedahnya adalah menjadikan fi'il yang lazim, fi'il lazim adalah fi'ilun laisa lahu maf'ul bih au fi'ilun la yansib maf'ul bih mubasyaratan, yaitu fi'il yang tidak ada objek, atau fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih secara langsung. Maka keduanya digolongkan digolongkan fi'il lazim. Ya. Jadi contoh qama, kharaja, dakhala, nah itu fi'il lazim, tidak ada objek. Atau fi'il sepertinya ada objek, akan tapi fi'il itu tidak menasabkan secara langsung, seperti bahasa, bahasa an, nah, ada huruf jar. Bahastu anil kitab, bukan bahastul kitaba. Bahastu anil kitab itu saya mencari kitab. Sa'altu, sa'altu anil qalam, ya. Sa'altu, sa'altu anil qalam, yaitu saya bertanya tentang masalah atau tentang pena, ya. Aw sa'altu 'anil su'al, saya bertanya tentang pertanyaan. Nah, ini dia tidak menasabkan fi'il secara langsung, maka digolongkan dia fi'il lazim. Nah, kalau fi'il lazim tersebut seperti kharaja, dakhala, qama, raja'a dan semisalnya, lalu digunakan atau memakai acuan atau wazan af'ala, maka fi'il itu akan menjadi fi'il muta'addi. Jadi kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Raja'a pulang, arja'a memulangkan atau mengembalikan. Nah, begitulah di antara faedah timbangan af'ala. Taib, di mana petunjuk di sini atau soal permintaan di sini adalah, yaitu menentukan ayin, tentukan atau jelaskan di contoh-contoh ini, yaitu timbangan af'ala ini, apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, masdar dan isim makan serta isim zaman. Nah, itu yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Arti kata bahwa fi'il mudhari'nya fi'il mudarinya, wazannya al-wazan, madinya af'ala. Demikian di isim makan, wazan fi'il madinya adalah af'ala. Taib, kita langsung ke halaman 146, hal yaitu nomor yang ke-11. Taib, fadhal salisan. Ya, kita minta para peserta atau para pemirsa dan para pendengar untuk aktif di pelajaran ini. Jazakumullah khairan, pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan langsung di telepon 021-823-6543 bagi Anda yang baru bergabung dan ingin mencoba, silakan di line telepon 021-823-6543 sesuai dengan instruksi, bisa dilihat kembali untuk bab af'ala. Anda bisa menentukan fi'il madhi, mudhari, amr dan isim fa'il serta maf'ul dan masdarnya. Baik, kita terima. Halo, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali, Anda bisa menentukan salah satu dari poin-poin yang disebutkan dalam instruksi latihan ke-6 dari bab af'ala. Kami ingatkan kembali, dari bab af'ala yaitu terkait dengan fi'il madhi, kemudian mudhari, amr, isim fa'il, kemudian masdar dan maf'ulnya. Baik, kita berikan kesempatan. Ya, halo. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang sudah memiliki kitab, dan ini merupakan latihan terakhir dari bab ini, insyaAllah. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Baik, tampaknya tidak bisa mendengar dengan baik. Kami sampaikan kembali, silakan di 021-823-6543 mungkin bisa ditutup dulu ya, kemudian disambungkan kembali di 021-823-6543 bagi pendengar ikhwan maupun akhwat untuk melanjutkan latihan di halaman ke-146, nomor yang ke-11. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, ahlan ya Ummu. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Belum menguasai ini. Kenapa? Belum menguasai. Saya minta bimbingannya, Ustaz. Oh iya, tapi insyaallah nanti juga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan baca. Apa mahata asyara, Ustaz? Iya. Ahada asyara, ya. Mahata asyara. Iya. Allah Ta'ala. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa'aqoma sholata wa'ata jakata wa'alam yakhsha illallah. Iya. Taubah. Iya. Taib. Di mana? Terdapat di ayat ini. Ya'muru. Dari timbangan af'ala. Ya'muru, Ustaz. Ya'muru. Taib, ya'muru itu fi'il mazid atau fi'il thulatsi mujarrad? Fi'il mazid. Enggak, yang ditanya adalah pola atau timbangan ya, sebut dengan wazan. Masukkah wazan af'ala? Kalau wazan af'ala itu thulatsi mazid. Amar af'ala, Ustaz. Af'ala. Innama ya'muru. Ya'muru. Ya. Ya'muru. Nah, ini amara ya'muru. Apakah wazan af'ala? Petikan. Ya'muru itu ilmu mudhari ya. Iya, kan depan di awal aliyah kan? Huruf mudhara' kan? Oh iya, iya. Nah, maksud saya adalah instruksi di atas adalah tentukan yang masuk pada pola af'ala ini, wazan af'ala. Apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya. Nah, kalau ya'muru, apakah dia masuk pola af'ala? Kalau af'ala, pola mudhari-nya apa? Timbangannya apa? Af'ala akmaru. enggak wazan dulu, wazan dulu. Af'ala. Iya. Mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Ah, yuf'ilu kan. Af'ala yuf'ilu. Itu huruf mudhari'nya baris dhamma atau baris fathah? Tapi belum tidak satu masuk tadi ya, yuf'ilu. Enggak, iya. Kalau af'ala itu huruf mudhari'nya kan baris dhamma, yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Oh, iya, nah di sini ya muru bukan you. Ya bukan misalnya. Ya berarti ini adalah fiil thulathi mujarrad. Babul awal, bab pertama. Itu fathu dhammin. Kataba yaktubu. Nah. Nasara yansuru. Iya kan? Ya. Kataba yaktubu, nasara yansuru, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju. Nah itu apa? Fiilnya sama, jadi amara ya'muru. Jadi itu fiil thulathi mujarrad. Thulathi mujarrad adalah fiil terdiri daripada tiga huruf, yang mana tiga huruf ini adalah huruf asli semuanya. Lazim, namanya lazim. Enggak mesti lazim juga. Iya. Enggak mesti lazim. Di sini kan fiilnya mutaaddi, ada objeknya, ada maf'ulnya. Mana maf'ulnya? Masajidah kan? Innama ya'muru masajidallah. Ya, karena ada maf'ulnya, berarti dia menasabkan maf'ul secara langsung, masajidah. Masajidah apa? Bentuk plural, itu jama' taksir. Taksir. Ya, jama' yang tidak beraturan, mufradnya masjid, jadi masajidah. Jadi innama, ya. Sesungguhnya hanyalah, innama itu lil hasar ya. Innama, inna itu mulgha, tidak beramal, la ta'mal, tidak beramal. Makanya inna ditulis dengan mimnya secara langsung, bil wasal. Tidak dipisah. Kalau dipisah berarti innanya beramal. Itu cirinya. Jadi innanya lil hasar. Untuk membatasi. Kata untuk membatasi. Itu hanya. Jadi hanya apa? Innama ya'muru masajidallah. Baik, nanti kita terjemahkan. Coba perhatikan kembali. Mana di situ fi'il yang timbangan af'ala? Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, isim fa'il, dan seterusnya. Amana. Amana. Yakin? Ya, Ustaz. Iya. Asalnya apa itu? Mana? Fi'il sulasinya apa? Amana. Nah. Amana. Mana? Kan surat itu pada bapak Amina ya'manu. Amina, ya kan? Amina. Ada hamzah kan? Oh iya iya. Ada hamzahnya. Iya. Nah, pertanyaannya ketika dia masuk pola af'ala, af'ala jadi seharusnya apa? A'mana, ya kan? A'mana ya. A'mana. Nah, ini amana bukan a'mana. Apakah betul wazannya af'ala? Kalau dia betul, mana hamzanya? A mana? Ya, ya. Af'ala. Hamzanya hilang, Ustaz. Hilang. Kenapa hilang ini? Betul-betul. Hah? Nah, ini pernah saya sampaikan, pernah saya singgung ini beberapa pertemuan yang lalu, ya. Ini adalah termasuk fi'il apa ini yang diawali ini hamzah? Fi'il apa? Hajibah. Bukan. Ini bagian daripada fi'il sahih. Iya, fi'il mahmuz. Kan fi'il mahmuz itu ada tiga ya. Afwan, fi'il sahih itu ada tiga. Fi'il sahih itu ada tiga. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf illatnya. Baik di fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Tidak ada huruf illat. Semuanya huruf sahih. Nah ini terbagi pada dulu tiga. Ada fi'il salim, ada fi'il mahmuz, ada fi'il mudha'af. Nah, kita singgung masalah yang ini aja. Itu fi'il mahmuz adalah fi'il yang terdapat di salah satu hurufnya adalah huruf hamzah, baik di fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il. Itu katakan fi'il mahmuz dari kata hamzah. Mahmuz. Itu mahmuz. Paham? Ya. Itu fi'il yang dihamzahkan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Di awal amara akhadha, ya kan? Ya, Ustaz. Amina itu fi'il mahmuz. Atau di ain fi'ilnya sa'ala, lam fi'ilnya qara'a. Qara'a. Iya, itu fi'il mahmuz. Nah, kalau dia fi'il mahmuz, hamzanya di fa fi'il itu akhadha, ya kan? Kemudian amara, kemudian amina. Kalau dia masuk timbangan af'ala, tuqlabu hamza alifan. Tuqlabu hamza alifan. Jadi amina jadi amana. Asalnya apa? A'mana. Iya. Asalnya a'mana. Maka tuqlabu hamza alifan. Kenapa? Takhfifan. Untuk meringankan. Jadi amana asalnya a'mana. Jadi hamza tukar dengan alif. Jadi lamat, ya kan? Coba ana tulis dulu. Aktub ada sebura. Ya, ya. Asalnya apa? A'mana. Ana ini. A'mana. Timbangan apa? Af'ala. Ini pola. Pola ini harus paham. Af'ala. Hamzanya fathah. Ya kan? Kemudian fa. Ini fa fi'il. Ya. Bersukun. Ini sukun. Ini fa fi'il. Ini ain fi'il. Mim fi'il. Kemudian ini lam fi'il. Ini huruf tambahan. Huruf imbuhan. Huruf imbuhan huruf hamzah. Af'ala. Jadi a'mana. A'mana. Iya. Jadi ini adalah fi'il mahmus diawali dengan hamzah. Maka ketika masuk pola af'ala, tuqlabu hamzah alifan. Ganti alif. Jadi apa? Gini. Nih. Kalau ditulis apa? Nah, ketika tukar jadi gini. Kan gitu. A'mana. Berarti ini panjang. Nah, penulisan rasamnya adalah yaitu apa? Rasamnya apa? Nah, bagi tanda ini bahwa di situ ada apa? Ada mad. Nah, ini sebagai rasam, tanda bahwa coba ada hamzah dan mad setelahnya di amana. Amana ya. Amana. Makanya apa? Mudharinya apa? Yu'minu. Yu'minu, yu'minu. Makanya ketika mudhari kembali hamzanya nongol lagi yu'minu, kembali hamzanya. Jadi amana yu'minu, af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Iya, yu'minu. Samanya yuf'ilu yu'minu. Iya. Ya. Jadi yuf ini pola. Iya, pola atau wazan ini yang di apa dihafal ya, bagus dihafal, iya. Supaya bisa jadi acuan. Jadi yufilu yu'minu. Jadi amana yu'minu. Baik. Jadi amana af'ala. Beriman artinya. Ada lagi? Aqama. Aqama. Betul. Aqama. Sulasinya apa? Qama. Apa arti qama? Tinggal, tetap. Apa arti qama? Qama. Ya, berdiri kan? Ya. Qama ini sulasi. Ini sulasi. Apa arti sulasi? Ini 1, 2, 3. Maka katakan sulasi, 3 huruf. Ya. Ini fi'il apa namanya? Yang ada huruf ilat tengah-tengah? Ajwaf. Ajwaf, iya. Jadi masuk hamzah. Tambah. Jadi aqama. Jadi aqama. Asalnya apa? Aqwama. Ini alif ini asalnya apa? Waw. Huruf aslinya waw. Dari mana tahu? Dari mudhari dan masdar. Qama yakumu. Iya. Dari apa? Bisa dari mudhari-nya. Qama yakumu. Iya. Qama yakumu. Nah, ini apa? Asal apa? Aqwama. Itu asalnya. Jadi aqama mudhari'nya apa? Yuqimu. Yuqimu. Iya. Yuqimu. Aqama yuqimu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Baik. Ada lagi? Jadi apa? Kalau jadi aqama apa maknanya? Itu berarti fi'ilnya apa? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ada fi'il yang memansubkan, menasabkan objek. Apa arti aqama? Tinggal, menetap. Ayat di ayat ini. Di ayat ini. Oh iya. Iya. Hanyalah orang yang memang termasuk Allah. Iya, jadi maknanya itu banyak ya. Iya. Menegakkan salat. Nah, kalau qama berdiri. Jadi aqama mendirikan. Mendirikan. Iya, mendirikan salat. Udah jadi bahasa kita mendirikan atau menegakkan salat. Jadi qama tegak. Nah. Tegak, qama tegak atau berdiri. Jadi aqama menegakkan atau mendirikan. Mendirikan. Iya. Maksud mendirikan apa? Melaksanakan. Iya. Nah, ini bahasa, mungkin bahasa sastra juga di Indonesia dan bahasa Indonesia ya. Menegakkan salat. Salat enggak bisa ditegakkan. Nah, itu sastra juga itu bahasa Indonesia. Iya. Iya. Terus ada lagi. Kalau apa itu apa? Apa itu bahasa? Wa atazzaka. Wa aqama as-salata wa aqama as-salata wa ata az-zaka. Ata juga? Iya. Betul. Maksud tiba af'ala. Ini juga fi'il apa ini? Yang diawali di hamzah kan? Iya. Mahmuz mu'tal ini dia mu'tal. Mu'tal akhir ada alif ini. Asalnya apa? Asalnya ata. Itu sulasinya. Sulasi mujarrad apa? Ata. Apa arti ata? Memberi, memberi. La ata, apa arti ata? Bimakna ja'ah, datang. Datang. Ata itu mana datang? Ataitu. Ataituka, saya datang kepadamu. Iya. Ata datang. Tapi ketika memakai pola af'ala, nah, kembali sama seperti tadi, a'mana. Asal a'ta. A'ta asalnya. Maka tukar apa? Hamzah. Hamzah ini jadi alif. Iya. Jadi alif panjang. Ata, ata. Kemudian rasamnya adalah hakada ata. Kasih tanda gini, ya. Bahwa di situ ada hamzah dan alif. Ata. Mudhari'nya apa? Yu'ti. Ha, yuf'ilu yu'ti. Yu'ti. Ya. Yu'ti. Kalau ata, mudhari'nya? Ya'ti. Ya'ti, betul. Kalau ata, ya'ti. Mata ta'ti, kapan kau datang? Mata ta'ti, kapan datang? Nah, kalau yu'ti, jadi ata, apa arti ata? Kalau timbangan af'ala, berarti ada objeknya. Nah. Ata memberikan. Ata datang. Kalau ata mendatangkan. Mendatangkan. Iya. Memberikan. Mendatangkan. Mendatangkan. Iya, kalau terkait zakat apa? Menunaikan bahasa kita. Menunaikan zakat. Ya, zakat didatangkan untuk diberikan. Artinya apa? Bahasanya menunaikan. Menunaikan zakat. Wa ataz zakat. Bisa juga karena terjemahannya bisa apa bebas ya. Selama itu maknanya tidak keluar dari maksud mengeluarkan zakat, wa ataz zakat, mengeluarkan zakat. Ya. Baik. Nah, itu berarti ada berapa ini? Ada 3 fiil ya. Timbangan af'ala di sini. Amana, kemudian aqama, wa ata. Baik, coba terjemahkan. Sesungguhnyalah. Iya. Yang memerintah masjid Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat dan tidaklah takut kedaulatannya pada Allah. Iya. Baik, masya Allah, bagus. Jadi yang memamerkan masjid Allah, masjid Najal hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan dia tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ahsan. Nah, barakallahu fiik ya Umm Abdillah. Masyaallah. Jazakallahu khair pada Umm Abdillah di Solo. Alhamdulillah telah beliau jawab dan cukup baik. Ada beberapa faedah kita dapatkan dari apa yang disampaikan Mu'abdillah dan penjelasan dari Ustaz. Ya, jazakumullah khair, jazakallah khair, dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu'abdillah. Silakan di 0218236543. Ya, baik, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Kami angkat kembali. Halo. Baik, masih sempat terputus, kami sampaikan bagi Anda yang baru bergabung, masih di latihan yang ke-6, pelajaran ke-17, jilid yang ke-3, di halaman 146. Kita lanjutkan di halaman atau di nomor 12 ya, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, dan silakan bisa membuka kitabnya, dan juga kami akan tampilkan di layar televisi Anda, TV Roja. Kami berikan kesempatan yang kedua di belakang Mu'abdillah. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umm Abdurrahman? Iya. Di Padang ya, Umm ya? Iya. Ya, ahlan ya, Umm. Barakallahu fiik. Masih barakallah. Naam, tafadhali ya. Umm Abdurrahman. Salasani asyara. 12 ya. Nomor 12. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baik. Ahkam. Naam. Mi'atain wa wahid. Naam. Naam, 201 atau 102. Baik, adakah fi'il yang pola af'ala di sini atau bukan fi'il? Ada fi'il ati. Ati. Yakin itu. Ini fi'il, iya, sel-ati. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Fi'il amar. Iya. Berarti fi'il madinya apa? Ata. Ata. Fi'il madinya apa? Ata. Ata. Berarti yang tadi ya, ata yu'ti. Ini proses bagaimana ini fi'il amar ini? Fi'il amar dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Coba kita ini kita proses dulu seperti apa asalnya? Kenapa kok bisa jadi ati? Kemudian ati. Mana ianya? Iya. Mana hamzahnya? Kita ambil pola dulu. Ambil pola dulu. Ya. Jadi af'ala yuf'ilu. Karena fi'il amar itu adalah mukhatab anda atau engkau. Maka kita ambil mudhari'nya yang mukhatab juga. Af'ala yuf'ilu. Berarti apa? Tuf'ilu. Ya, tuf'ilu, iya kan? Ini. Bagaimana prosesnya? Jadi af'ala. Sebentar. Ini madinya, af'ala yuf'ilu. Nah, sekarang bagaimana, masih ingat prosesnya seperti apa ini? Apa yang dibuang? Apa yang dilakukan terhadap fi'il ini? Huruf ta-nya dibuang. Huruf ta-nya dibuang. Atau harfu mudara'nya ya. Huruf mudara'nya dibuang. Iya. Terus huruf ilahnya dibuang. Kenapa? Enggak, ini pola dulu. Kita cerita pola dulu. Nanti baru masuk kepada fi'il tadi. Pola dulu. Af'ala yuf'ilu. Sudah kita buang tuf'ilunya, sudah kita buang tanya. Kemudian apa? Lamnya disukun. Sukunkan. Iya. Karena fi'il mal, fi'il amar, dia mabni. Tanda mabninya sukun. Iya. Mabninya apa? Sukun, baris sukun kalau dia fi'il sahih akhir ya. Kalau dia fi'il sahih akhir, lam ini kan sahih, ini polanya. Terus bisa dibaca ini? Enggak bisa dibaca. Melihat TV atau radio? Radio aja. Radionya. Taib, yang jelas enggak bisa baca. Kenapa enggak bisa baca? Karena huruf pertama kembalikan hamzah pada fi'il madinya. Ini hamzah qata. Hamzah yang ada fi'il madinya itu af'ala a-nya kembalikan. Jadi apa? Af'il. Nah, itu diingat. Jadi af'il. Nah, itu amarnya af'il. Kita ambil contoh lain. Masuk pada contoh ya, sebelum pada berata tadi, sebelum pada ata. Apa contohnya? Akrama. Karuma mulia. Kalau akrama memuliakan. Akrama. Berarti ada objek memuliakan. Muliakanlah orang tuamu. Jadi apa? Tadi akrama yukrimu. Mudhari'nya apa? Tukrimu. Tukrimu, iya kan? Sukunkan mim. Tanda mabni ini fil amar. Kita sukunkan. Ya. Karena mimnya huruf sahih. Terus dibuang huruf mudhara'annya, yaitu huruf ta. Tanda fil mudhari'nya dibuang. Tidak bisa dibaca ini. Tidak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca. Kenapa enggak bisa baca? Karena huruf pertamanya sukun udah. Maka kembalikan hamzah di pada fi'il madinya. Itu hamzah qata. Jadi akrim. Akrim walidaika. Akrim walidaika. Muliakanlah kedua orang tuamu. Akrim walidaika. Iya. Muliakanlah kedua orang tuamu. Yang telah membesarkanmu dan mendidikmu. Taib. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il tadi apa? Fi'il apa? Ata. Mudhari'nya apa? Yu'ti. Anta tu'ti. Nah. Tu'ti. Iya. Tu'ti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Dihapuskan huruf mudharaahnya. Nah, huruf mudharaahnya dihapus. Ta-nya dihapus atau ya, terserah huruf mudharaahnya apa. Ya. Karena ini huruf fi'il amar adalah mukhatab, maka pakai ta lah. Ya. Karena sama maknanya, engkau. Setelah dihapus, enggak bisa dibaca kan. Apalagi, setelah dihapus, apalagi, nah ini fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir kan? Iya. Fi'il mu'tar akhir, tanda mabninya adalah dibuang huruf illat. Itu kaedahnya. Sama seperti da'aya do'u. Da'aya do'u anta. Kalau kamu tad'u, iya kan? Tad'u. Buang huruf mudara'anya. Enggak bisa dibaca, kasih hamzah wasal. Ain fi'il mudari'nya dhamma, berarti dhamma. Udu'u. Nah, kamu huruf fi'il ini fi'il mu'tal akhir, maka dibuang huruf illatnya. Nah, jadi udu'u. Nah, tanpa ada waw. Udu'u. Udu'u. Nah, ini. Udu'u, ajaklah. Atau berdo'alah. Inilah fi'il yang berakhiran huruf waw atau ya. Atau alif ya. Huruf fi'il mu'tal nama. Fi'il mu'tal akhir. Atau naqis. Nah, demikian juga ini dibuang huruf mudhara, huruf apa? Huruf illatnya yaitu ya di sini. Ya. Jadi apa? Jadi tulisnya ta sendirian. Nah, ta. Ini ingat, ini tetap berkasrah tadi, yukti. Nah, sekarang enggak bisa dibaca ini. Kenapa enggak bisa baca? Huruf pertamanya hamzah baris sukun. Iya kan? Iya. Iya. Bagaimana tadi pola tadi bakal bersukun? Kembalikan hamzah qata'nya ini. Hamzah ini. Hamzah ini. Yaitu hamzah yang ada di sini kembalikan. Nah ini dia. Jadi apa? A'ti kan? Iya. A'ti. Sebagaimana kaedah ini fi'il apa? Fi'il mahmuz. Yang fa'fi'ilnya hamzah. Iya kan? Jadi apa? Apa kaedahnya? Tuklabu hamzah alifan. Ingat itu. Hamzahnya, hamzah aslinya ditukar dengan alif. Ya. Tukar dengan alif. Ya. Nah, kemudian kalau sudah alif bagaimana? Berarti di sini ada alif. Maka tulisannya apa? Tidak tuh, tapi tanda. Nih. Sama seperti ata. Jadi ati. Ati. Nah. Nah itu ini fi'il amar. Jadi atina. Bukan wa atizal qurba. Atizal qurba, iya kan? Dalam ayat. Ini. Atizal qurba. Ati. Ini fi'il amar. Atizal qurba. Berikan. Nah, kepada kerabat. Nah, rabbana atina. Adapun na sebagai apa? Nah, sebagai apa? Sebagai. Ah, sebagai apa? Nanya, sebagai apa itu? Atina. Maf'ul bi, karena ini kalau ata tadi ini fi'il muta'addi karena timbang af'ala. Kalau ata itu datang. Tadi kan datang. Kalau ata mendatangkan. Ata mendatangkan. Iya kan? Ata mendatangkan. Kalau ata datang. Kalau ata mendatangkan berarti ada yang didatangkan, berarti dia ada apa fiilnya Pak? Ada objeknya kan? Nah. Datang. Ata mendatangkan. Bisa juga maknanya apa? Memberikan. Baik. Kemudian masuk na. Na. Mana na apa? Maf'ul bi. Nah, ini nun. Tentu kalau huruf ta kalau sudah bersambung penulisnya adalah tidak begini. Nah, tidak begini. Jadi begini tulisannya. Kalau sudah sambung ini dia. Nih, di sini ta, titik tanya. Rabbana atina. Ya. Atina. Arti atina ya Allah, atina fid dunya hasana. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kepada kami dunia kebaikan. Ya, berilah kepada kami atau datangkanlah kepada kami dunia hasanatan. Apa hasanah? Kebaikan. Ya. Hasanatan kebaikan. Nah, di situ ada dua objek. Dua objek. Pertama na kami itu maf'ul pertama, yang kedua hasanatan itu objek yang kedua. Jadi berilah kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Baik, wa qina adzabannar. Baik, qina ini apa nih? Fi'il amar. Fi'il amar. Betul? Ya. Fi'il amar. Fi'il madinya apa? Apa ya? Lupa. Yeah. Waw ini waw apa nih? Wakina. Waw ini waw apa nih? Wawnya itu waw ataf. Waw ataf. Jadi amarnya apa ini? Ini ki. Itu dia. Huruf kaf ki itu fi'il amar. Yeah. Ki. Nah ini masya Allah satu huruf. Tapi ini fi'il nih, bukan huruf kaf. Tapi ini fi'il. Kata perintah. Fi'il apanya? Waqa. Iya. Waqa. Mudhari'nya apa? Yaqi. Waqa. Yaqi. Kalau anda, taqi. Iya. Kalau kamu, taqi. Iya kan? Waqa. Yaqi. Ati yaqi. Waqa. Menjaga. Nah. Kaedahnya bagaimana untuk fi'il amar? Dibuang huruf mudhari'. Itu kaidah itu, dibuang huruf mudhara'nya. Baik. Setelah itu apa? Karena dia fi'il mu'tal akhir, dibuang huruf illatnya. Iya kan? Iya. Jadi apa dia? Jadilah begini, sama seperti ini. Iya. Iya. Ini dia, ki. Bisa dibaca? Bisa. Nggak perlu tambah hamzah lagi. Karena bisa dibaca. Karena dia berharakat. Kecuali kalau nggak berharakat, bersukun. Nah. Ini maka tidak ada tambahan ki. Ki kina, ati kina jagalah kami. Ya. Baik, masya Allah, ahsan, barakallah fiik. Fiik barakallah. Wa iyyak. Baik, jazakallah khair pada Muhammad Rahman di Padang, barakallah fiik. Ya, telah menjawab pertanyaan yang tadi kita simak bersama. Ada faedah tambahan juga terkait dengan qisas atau ya. Dan ini bukan huruf set. Walaupun ya, dia bukan, seperti huruf ya. Ya, karena itu bukan huruf, itu fi'il, fi'il amar ya. Dari kata waqa. Waqa yaqi. Demikian ini bentuk fi'il amar dan kata perintah dari waqa. Nah, ini apa fi'il apa? Ini fi'il lafif mafruq. Nah. Lafif mafruq ada fi'il yang huruf illatnya ada dua. Nah, yang dua. Pertama pada fa'il, yang kedua lam fi'il. Terpisah ya. Saja. Lafif itu artinya dhammu, menggabungkan. Ya, karena menggabungkan dua huruf illat dalam satu kata kerja. Iya, kemudian mafruq itu terpisah, di farfaraqa. Jadi huruf illatnya terpisah, dipisah oleh huruf sahih di tengah-tengah. Nah. Tapi kalau ain fi'il lam fi'ilnya huruf apa? Illat, maka dikatakan lafif makrun. Artinya makrun itu bergandengan. Bergandengan. Ya, itu seperti rawa. Rawa. Jadi huruf sahihnya di awal, nah. Huruf ain dalamnya huruf mu'tal. Rawa yarwi, nawa yanwi. Itu lafif makrun ya. Nah. Ya. Nah. Baik, jazakumullah khairah. Ada dua contoh ayat ya, dua ayat yang di sebutkan di halaman 11-12 sudah dijawab dengan baik dari Ummu Abdillah dan Ummu Abdurrahman. Tersisa dua nomor berikutnya, silakan di 021-823-6543. Nomor 13, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Naam. Ahlan ya Umma. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Tafadhali. Asalif. Naam. Ana min al-Yabani. Naam. Walakini uqimul ana fi Almania. Naam. Baik. Mana di sini? Uqimu. Iya. Aqama. Aqama yuqimu. Iya. Ya. Nah, di sini mudhari. Fi'il mudhari. Iya, betul. Aqama yuqimu. Iya. Jadi saya apa? Uqimu. Uqimu. Iya. Nah, di sini maknanya bukan mendirikan. Apa makna di sini? Menetap. Walakinni uqimul ana fi Almania. Jadi menetap ya. Baik. Masyaallah. Coba itu nasam ya. Sebentar. Ana min al-Yaban walakinni uqimul ana fi Almania. Almania. Coba di tentang lakinna ini. Mana isimnya, mana khabarnya? Ini termasuk akhwat apa ini? Yang sampai lupa ini. Apakah dia termasuk akhwatu kana? Lakinna akhwatu inna. Akhwatu inna. Termasuk saudara-saudaranya inna ya. Amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa tarfa'ul. Taib, mana isimnya? Ya mudar. Ya mukhatab. Ya mukhataba. Ya mukhataba. Apa arti ya mukhatabah? Yang berkata. Yang berkata. Berkhitab ya. Berkata atau lawan berbicara? Bukan. Ada ya mukhatabah? Ada ya mukhatabah masuk pada lakin? Ya mukhatabah itu ya mutakallim. Afwan Ustaz, ya mutakallim. Naam. Iya, ya mutakallim. Kedua. Iya. Orang yang kedua khumukhatab, bukan ya. Orang yang pertama. Baik, ya mukhatabah itu ada pada fi'il mudhari, ya. Naam. Ini ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim arti saya. Iya. Arti ana kan, karena isim lakinna ini adalah mansub, maka pakailah dhamir nasab. Kalau ana itu dhamir rafa, ya. Dhamir rafa. Jadi dhamir nasabnya adalah ya. Ya, makanya lakinni. Baik, kemudian khabarnya? Khabarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Al-ana jadi apa? Zaraf. Zaraf. Mu'rab atau mabni? Mabni. Ini salah satu zarab yang mabni. Jadi al-ana, amsi, yaitu mabni. Walaupun ada alif lam sini, tapi mabni tidak pernah berubah. Al-ana, tidak mungkin al-ani. Walaupun masuk huruf jar, minal ana, bukan ada minal ani. Itulah mabni. Fi Almania. Taib. Coba di i'rab yang terakhir, Almania. Untuk mengingatkan kembali ini. Bagaimana cara mengi'rab Almania? Almania ismul majrur bifi. Bifi. Iya, terus? Majrurun mu'alamati jarrihi kasratun muqaddaratun alal Almania, alal alif. Alal alif. Terus? Alif. Litta'azur mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhuriha, yaitu terhalang menampakkannya. Menampakkan apa? Kasrah itu. Ya. Kenapa? At-ta'azuru. Litta'azur. At-ta'azuru. At-ta'azuru. Bukan litta'azur. Enggak pakai alif lam. Karena itu fa'il pada mana'a. Mana'a min zuhuriha at-ta'azuru. Ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim isim alam. Kalau huruf alif di akhir isim apa itu? Isim maksur, Ustaz. Isim maksur. Iya, li'annahu isim maksur ya. Nah. Baik, terakhir nomor 14. Nas'alullaha ta'ala an yuj'alal jannat an ya mana? Apa an yaj'ala an yaj'ala bukan an yuj'ala nas'alullaha ta'ala an yaj'ala ya an yaj'ala muqamana an yaj'alal jannata muqamana. Muqamana. Ya. Baik. Nanti kita muqamana lihat lebih dahulu, ha? Muqamana yang. Iya. Nah, sekarang mana itu yang masuk pada bab af'ala? Muqamana. Muqamana. Itu bentuk apa? Ismul makan. Isim makan. Yakin. Iya. Ya. Jadi muqam betul isim makan. Iya, karena dia timbangan af'ala. Nah. Ya, tapi kalau timbangan fa'ala isim makan isim zamannya apa? Kalau timbangan fa'ala iya. Kalau dia timbangan fa'ala itu qama isim makannya apa? Maqama. Maqama. Iya, maqaman mahmuda. Maqama yaitu timbangan apa kalau dia sulasi mujarrad. Ini adalah timbangan apa? Af'ala. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Jadi ya. Kemudian apa? Muf'alun muf'alun mif'alun. Jadi muf'alun. Nah. Jadi ini karena fi'la jawab jadi muqamun muqamun. Betul. Ini adalah isim makan ya. Maknanya sama seperti makna apa? Isim makan sulasi itu tempat kami. Ya, maqaman. Jadi nas'alullah taala an yaj'alal jannata muqamana. Coba terjemahkan. Kami memohon kepada Allah taala ya. Agar Allah menjadikan surga ya. Tempat kembali tempat kami. Tinggal kami. Tinggal kami. Iya. Tempat menetap kami. Jadi ukim ke menetap. Iya. Tadi menetap kan? Tempat menetapnya kami. Itu tempat tinggal. Baik, masya Allah. Itu diingat di sini di awalnya mim apa dhammah berarti timbangan af'ala itu isim makan. Dari mana tahu isim makan di sini? Karena isim maf'ul sama juga muqam juga sama kan? Betul? Muqimun, muqamun, ya kan? Naam. Aqama yuqimu iqamatan, muqimun, muqamun. Sama isim makan dan isim zaman dan isim apa? Isim zaman, isim makan dengan isim maf'ul sama bentuknya, muqam. Dari mana tahu bahwa ini isim makan bukan isim maf'ul? Muqaman, melihat fathah sebelum. Mananya fathah? Kan dhamma mu. Yang fathah yang mana? Afwan. Muqamun. Kan isim maf'ul kalau sudah ada masuk dalam kalimat bisa fathah di akhir. Iya kan? Nah, kalau akhir itu bukan menentukan isi makan, isi maf'ul, isi makan, enggak. Akhir itu kalau sudah masuk kalimat, tentu akan berubah. Iya. Muka, kofnya itu Ustaz. Kalau apa, mukim tadi kan? Kalau mukim itu isim fa'il. Mukimun isim fa'il. Kalau mukamun itu isim maf'ul. Jadi saya katakan sama bentuknya. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan, itu sama bentuk. Iya. Itu sama bentuknya. Ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun muhsanun. Ya kan? Ahsin la tuhsin, muhsanun muhsanun. Sama bentuknya muhsan juga. Jadi membedakan apa? Membedakan kalau sudah masuk kalimat. Dalam kalimat itulah bisa dibedakan. Apakah isi maf'ul atau isi makan. Nah, tentu ini kena siyakul kalam. Susunan kalimat ini jelas. Muqamana jelas itu isi makan, bukan isi maf'ul. Kalau isim maf'ul enggak bisa dimaknai. Iya. Iya, baik ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum masyaallah. Fiik barakallahu. Fiik barakallahu. Assalamualaikum. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ummu Fikri menyelesaikan latihan-latihan yang terdapat di latihan ke-6 set nomor 14. Ada beberapa tambahan Ustaz, penjelasan? Ya, alhamdulillah kita sudah tuntaskan ya. Iya. Nah, ini yang terakhir ini yang perlu sedikit apa? Tarkis ya. Nah. Yaitu yang fi'il ajwaf ini. Baik, yang fi'il ajwaf ini kenapa perlu tarkis sedikit? Karena ada perubahan, terkadang ada perubahan. Ya. Perubahan huruf yang tadi ya jadi alif. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, untuk mengetahui adalah ketika mimnya berdhamma, berarti itu adalah timbangan af'ala, bukan timbangan fa'ala. Kalau fa'ala itu berfathah. Ya qama, yaqumu, qiyaman, masdarnya. Kemudian qa'imun, kemudian apa? Maqam, qa'imun. Kemudian apa isim makannya apa? Isim makan maqam. Isim zaman juga maqamun. Ya. Itu ma bukan mu. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi qaimun isim maf'ulnya apa? Maqumun. Kemudian apa? Maqamun. Itu maqamun adalah isim zaman dan isim makan. Nah, itu kalau timbangan fa'ala. Nah, sedang ini timbangan af'ala, makanya mimnya berdhamma. Taib. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Demikian beberapa faedah tambahan dan penjelasan dari Ustaz terkait dengan latihan ke-6. Dan ini merupakan latihan terakhir di latihan ke-6. Insyaallah kita akan lanjutkan latihan berikutnya. Ya Ustaz ya, di kesempatan pekan yang akan datang, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan apa yang ada di hiwar. Ada kalimat antum matu'aman. Apakah kalimat hamzah dengan istifham ini bisa diganti dengan hal? Maksud hal apa ini? Iya, hamzah untuk istifham diganti dengan hal, Ustaz. Hal antum matu'aman atau boleh? Hal antum tu'aman, a antum tu'aman sama hal anta talib, a anta talib, itu boleh. Dan kedua maknanya sama Ustaz ya? Sama, maknanya sama. Jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ayu sebagai isim atau huruf Ustaz dalam istifham, dan apa yang membedakan dengan yang lainnya dari pertanyaan, dari bentuk pertanyaan? Yang terkait dengan huruf istifham itu hamzah a, itu huruf istifham, kemudian hal, ya. Baik. A dan hal itu digolongkan huruf. Sedangkan selainnya bukan huruf, itu isim. Isim seperti man, ma, termasuk ayu. Ya, ayya kitabin qara'ta. Ayya kitabin qara'tahu. Ayya kitabin qara'ta. Itu isim istifham. Itu maf'ul bih muqaddam. Ayya kitabin qara'ta. Jadi bukan huruf. Huruf hanya hamzah dan hal. Ya. Dan ayu ini mu'rab, Ustaz, ya? Tidak mabni sebagai ya, mu'rab, bukan mabni. Ayya, ayu, ya. Ya. Bisa ayyi, ya, mu'rab. Jazakallah khair. Kami angkat kembali, Ustaz, mohon diulang kembali penjelasan terkait dengan muqam tadi, Ustaz. Ya, ya. Muqamun. Ya, kembali kepada wazan, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Kemudian apa? Muf'alun muf'alun. Itu polanya. Muf'alun muf'alun. Nah, muf'alun ini isim makan, isim zaman untuk timbangan af'ala. Ya, memang sekali lagi saya katakan, hafal, harus kita menghafal pola, ya. Nah, ini bisa kita ketahui dalam apa, kitab-kitab salaf itu. Kitab-kitab rata-rata, ya, sering saya sampaikan, ada kitab salaf itu karangan Ahmad Hasan itu. Iya. Nah. Hasan Ahmad Hasan itu salah, atau Hasan Ahmad, ya, antara. Iya. Nah, itu buku cukup bagus. Di situ ditasribkan semua fi'il yang thulasi mujarrad, kemudian mazid. Nah, mazid itu bermacam-macam mazid. Ada mazid satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Dan termasuk fi'il mu'tal. Nah, ini termasuk buku itu ada, Masya Allah, buku, ya apa, buku lama, ya. Ya. Tapi boleh dikatakan termasuk buku lengkap dan praktis, ya. Nah, situ ada pola disebutkan itu, apa ditasibkannya pola tersebut. Jadi muf'alun. Nah, ini muf'alun. Nah, jadi karena dia fiilnya fiil apa? Fiil mu'tal, ajwaf. Jadi apa? Muqamun itu. Nah, saya ingatkan tadi adalah di awalnya ini dhamma. Nah, makanya ini dhamma muqamun. Kalau maqamun, nah, maqamun hampir sama, cuma awalnya ini dhamma, ini fathah. Kalau maqamun berarti fiilnya apa? Qama. Itu fiil. Kalau ini aqama. Iya. Aqama. Jadi yuqimu. Apa? Aqama ini yuqimu. Perhatikan mudhari'nya juga dhamma kan. Yuqimu. Yuqimu. Jadi kalau isim makannya gampangnya apa? Tuklabu ya madmumah. Tukar ya dengan mim. Ya. Kemudian, wa qabla akhir alif. Alif. Ya. Karena dia, apa, ajwaf. Atau lagi, kalau dia sahih, qabla akhir, fathah. Ini, qabla akhir, fathah. Fathah. Ya. Karena dia apa? Karena dia mu'tal, makanya tukar alif. Jadi, muqamun. Ya. Nah, kalau ini maqamun, ini fiilnya qama yakumu. Itu qama yakumu. Qama yakumu itu fiil yang thulasi, makanya awal mimnya fathah. Maqamun. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair penjelasan tambahan dan diulang kembali oleh Ustaz, memberikan faedah bagi kita, dan jazakumullah khair kepada yang bertanya. Mungkin ini beberapa pertanyaan bisa kami ajukan di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam. Ya, mungkin saya tekankan lagi, ya, bahwa ada kesamaran antara isim makan dengan isim maf'ul untuk aqama. Ya, sama bentuknya, isim maf'ul juga muqamun. Kalau isim fa'ilnya muqimun, itu isim fa'ilnya. Isim maf'ulnya muqamun. Nah, untuk membedakan antara muqamun isim makan, isim zaman, dan apa isim maf'ul, itu dari apa, susunan kalimat. Redaksi. Kalau dia ya, redaksinya. Kalau dia belum masuk kalimat, kalau saya katakan muqamun, bentuk apa itu, Ustaz? Nah, itu bisa kita katakan itu isim maf'ul atau isim zaman, isim makan. Ketiga-tiganya benar. Bisa, ya, karena dia belum masuk kalimat. Ya. Nah, tapi kalau sudah masuk kalimat, itu bisa ditentukan apakah isim maf'ul atau isim zaman atau isim makan. Nah, di sini apa? Nas'alullah Ta'ala an yaj'alal jannata muqamana. Jelas muqamana adalah isim makan. Ya, kenapa? Ya, semoga Allah menjadikan surga itu tempat, tempat kami. Iya kan? Masya Allah. Tempat apa? Tempat apa? Tempat tempat tinggalnya kami. Ya. Tempat yang menetapkan kami. Nah, mungkin muka mana apa ditempatkan kami. Ya. Baik. Baik, jadikan aja ya pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan sebaiknya. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. InsyaAllah fi dahsil qadim. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.